ingin bertanya mengenai rakaat salat tarawih. Dalilnya ada yang mengatakan 11, 23, 38 dalil-dalilnya gitu. Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis-hadisnya. Tong riwayat jumlah rakaat. Kami ada dalilnya. 11 di Rasulullah, di Aisyah, di orang terdekat dengan Nabi. Aku tidak pernah melihat Nabi melakukan salat malam kecuali dia panjang dan lama berdiri karena panjangnya bacaan. Jangan kau tanya panjang dan lamanya, gak bakalan kuat, biar dia aja. Ya. 443 ada hadisnya Bukhari. Ada 222222, satu ujungnya ada. Ada yang 22223 ada. Ada yang witir dulu 344 belakangnya ada. Wah, kana itu babut tarawih teh, kita but tarawih teh. SMA kan ngajinya kita but toharoti, kita butuh tegah hati. Ada yang 23 banyak. Ada yang 43, nah itu didinya tah. Yang lu mau 43 weh. Aya nu 41, 43. Nanti saya kopiin deh kalau ada waktu. Hadisnya sarua. Hampir sararohih. Saya nyokotnya nu aman ya, nu di gawean ku Nabi weh. 11. Tong pasnya nu 23 asup ka surga ai ikhlas mah insyaallah. Nu 11 asup ka surga ari ikhlas mah insyaallah. Tewas. Nu 23 asup ka surga, nu 11 asup ka surga. Eh mana sih ya? Baulah 11, nah asup ka surga. Eh mana sebelah? 23 kadung aing ke 11. Entong kadung da geus di surga atuh maneh teh. Karena Allah tuh nih gawena. Oh, contoh, orangnya rumus matematika. Min kali plus sama dengan niat bener. Min kali plus sama dengan min. Niat salah, cara bener salah. Niat ngajahat, cara ngajabat. Tadi nang suka kaya jadi suka miskin tuh. Korupsi. Aina balikin nggak susah, meter tutung. Min kali plus. Tadi aina plus kali min sama dengan niat bener, cara salah salah. Sholat subuh seberapa rakaat? Dari contohan ada dua, kurang digawean genep. Halus teh. Oh dua wae halus kamu genep. Oh bisa. Ku DKM dicarekan aslina. Budak pangjung berung sholat subuhnya genep rakaat. Dikebuk ku sorban. Esia alirana. Buruk lancung. Lanteng umay, tato rimil, ciri balong. Calon merecet, jaket bau tengi. Sholat subuh genep rakaat mau karep sorangan. Juri hateun. Si anjing cina. Aing maksiat jadi gugat, aing maksiat jadi hujat, aing sholat digugat. Ditambuh jadi sanguan. Hehehe, entong cahing teh sekolot. Lek ditambuh mau api wareget, papa. Ini piranha cina ini. Datang anak baru, naon bos, tiga amak-amakan. Si anjing tuh aing ke sholat. DKM ya anjing-anjing. Aing ke sholat disebut sesat. Dar ku aing, entong bos. Ku saya weh, carek ku si ustaz. Mana yang naon kan dia tuh deh. Tinggal di bos kapita sholat wae. Sholat nol mending wake. Sholat subuh seberapa kanat dua. Dua gue belum mungkin api aing carek kan usia dua. Ya. Min kali plus sama dengan? Plus kali min sama dengan? Niatnya harus bener, cara nggak salah tuh bener. Dayana mau dek gentle. Nges min kali min sama dengan niat jahat, carana jahat bener ya, tapi penjahat ibadah mah nungguinama nuturkan rasul selesai, plus kali plus sama dengan plus niat nah karena Allah ikuti tata cara Rasulullah barokallah ya, paham? Sok tulikan ilmu na ustad, nah milih nusa belas nah nek ponok 23 mah cangkul tapi ayah hayang masuk ngiluan kan udah 23 ngiluan. Oh ya mesti 23 ngiluan pas 8 munur saya mah ya soal ngitirna bisa lu penting dong pas ya saya mah kunut ke ayah masjid sok kunut ngilu wes saya mah teraja iya imam kunut tinggalkan kuahin arah jadi si mau persatuan mah dinasok nah. Nah, itu makanya kamu mau pipa sayain. Gue utek-utekan. Hiji ngisap beungeut, tiweuh geus salat teh. Sia bid'ah cek nu utek-utekan teh, anu sok ngisap beungeut. Geus salat teh ngisap beungeut. Mane apa teu alesan aing ngisap beungeut? Mir ningali curug mane utek-utekan. Jadi gareleuweut. Ngaji mah ngaji ngaji. Mau buka saun. Satuju? Ini nanti kalau ada ketemu cari di Google hadis yang 11, hadis yang 23, hadis yang 43, hadis yang 41. Ayah tetap lupa-lupa nyosok ya yang mana udah kebagi gratis temen ke kuota.